Mitra bisnis, perbaikan infrastruktur perekonomian khususnya di sektor UKM usai bencana alam memerlukan waktu dan langkah yang tepat. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, bagaimana membangkitkan kembali UKM usai bencana? Oke, saya lihat ada dua hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama tentunya adalah harus ada bantuan atau yang disebut sebagai tanggung bencana dari pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat dan daerah itu membuat sebuah kebijakan yang langsung membantu daerah itu. Misalnya dengan, kalau di kasus Jogja, pemberian sapi penduduk, pemberian pembangunan rumah, segala macam. Itu tahap pertama, di mana tahap rekonstruksi, pembangunan kembali. Itu harus intervensi pemerintah. Kemudian tahap berikutnya adalah rehabilitasi, di mana kemudian kita fokus pada kekuatan ekonomi daerah sendiri itu untuk kemudian berkembang. Ya, di situ iklim yang kondusif, pemberian akses kredit. Banyak UKM itu potensial tapi nggak bankable. Mereka punya potensi tapi mereka nggak terdaftar. Sehingga bank itu tidak bisa memberikan kreditnya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka yang bisa dilakukan sebetulnya adalah menggunakan properti mereka sebagai jaminan. Sehingga mereka punya akses kredit. Akses apa lagi yang bisa diberikan yang lain adalah akses untuk marketing. Sehingga mereka punya channel distribution yang bisa dilakukan. Saya kira kalau itu dilakukan untuk akses kredit atau finansial dan akses marketing, maka itu sudah akan sangat menolong banyak. Nggak perlu lagi yang lain, tentunya dengan catatan bahwa tadi rekonstruksinya sudah terjadi. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.